tiap bangsa sendiri di antara timur dan barat. Lalu polemik buat siapa masyarakat tak mau tahu. Bukan bunda salah mengandung lahirkan tuan di negeri ini. Jangan besarkan budaya orang apabila sakit budaya sendiri. Budaya orang tak didapatkan, budaya sendiri ditinggalkan. Budaya orang tak didapatkan, budaya sendiri sendiri di antara timur dan barat. Lalu polemik buat siapa masyarakatnya tak mau tahu. Bukan bunda salah mengandung lahirkan tuan di negeri ini. Jangan besarkan